Pembagian khabar berdasarkan orang yang dijadikan sandaran. Pembagian khabar berdasarkan orang yang dijadikan sandaran ada tiga. Marfu, mauquf, dan maqtu. Pertama, marfu. Marfu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik secara hakikat maupun hukum. Marfu secara hakiki adalah ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi SAW. Adapun marfu secara hukum adalah sesuatu yang disandarkan kepada sunnah beliau, masa kehidupan beliau, atau hal-hal sejenis yang tidak secara langsung berhubungan dengan beliau. Di antaranya adalah ucapan sahabat, kami diperintah, kami dilarang, atau yang sejenis. Misalnya, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifu anil haid. Orang-orang diperintah agar yang terakhir kali mereka kerjakan adalah di Baitullah, tawaf wada, hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang sedang haid. Kemudian ucapan Atiyah, nuhina anit tiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami, kaum wanita, dilarang mengikuti atau mengiringi jenazah, tetapi larangan itu tidak secara tegas. Yang kedua, mauquf. Mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tidak diketahui memiliki hukum marfu. Khabar mauquf adalah hujah menurut pendapat yang rajih, kecuali jika menyelisih nas atau pendapat sahabat yang lain. Jika terdapat nas, maka yang dipakai adalah nas. Jika ada pendapat sahabat lain yang menyelisih, maka diambil pendapat yang lebih rajih. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan tetap beriman. Yang ketiga, maqtu. Maqtu adalah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'i dan orang sesudahnya. Tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan beriman.